Adapun definisinya menurut terminologi syariat, kata Ibnu Manzur rahimahullah, an-nushu wat-tadhkiru bil awaqib. Mau'idhah adalah nasihat, mengingatkan seseorang akan berbagai akibat yang akan muncul kalau kamu berbuat ini, nanti akibatnya demikian. Kalau kamu tinggalkan, manfaatnya demikian. Ini namanya mau'idhah menurut Ibnu Manzur. Kalau menurut Ibnu Sayyidah dalam lisan al-Arab, mau'idhah adalah tazkiruka lil insani bima yalinu qalbuhu min thawabin wa iqab. Mau'idhah adalah tindakanmu dalam mengingatkan seseorang. Ya, jadi perbuatanmu mengingatkan seseorang dengan sesuatu, misalnya dengan menyebutkan pahala, kalau kamu melakukan ini pahalanya demikian, demikian, demikian. Atau dengan iqab, ancaman. Kalau kamu langgar larangan ini, maka ancamannya misal tidak akan mencium wangi surga. Iya. Bima yalinu qalbuh, sehingga membuat hatinya luluh. Yang tadinya keras menjadi luluh. Itu mau'idhah menurut Ibnu Sayyidah. Kalau menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, mau'idhah adalah zajrun muqtarinun bitakhwif. Mau'idhah itu ancaman yang disertai dengan hal yang bisa menimbulkan rasa takut. Sedangkan menurut Al-Khalil, huwa at-tadhkiru bil khair fi ma yariqu lahul qalbu. Mau'idhah adalah suatu tindakan dalam mengingatkan seseorang dengan cara yang baik, ya, mengingatkan seseorang dengan cara yang baik yang dapat membuat hatinya luluh. Nah, itulah definisi mau'idhah. Kalau bahasa kita, mau'idhah yang lebih dikenal dengan istilah nasihat atau wejangan, ya, memberikan wejangan, memberikan ceramah, tausiah, atau juga siraman rohani. Gitu ya. Nah, itu definisi mau'idhah. Adapun penyebutan dalam Al-Qur'an itu berbagai bentuk, ya. Di antaranya ya katimat dengan mau'idhah tadi. Seperti di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Jelas ya? Itulah definisi mau'idhah. Nasihat, wejangan, tausiah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Menyampaikan nasihat itu salah satu bentuk dari dakwah. Jadi yang namanya dakwah enggak mesti harus di atas mimbar. Enggak mesti di masjid. Dimanapun ada kesempatan, dimanapun dia melihat kemungkaran dilakukan saudaranya, maka nasihati agar dia meninggalkan hal yang mungkar. Iya, jadi nasihat itu salah satu bentuk dakwah. Bahkan ini merupakan perbuatan yang mulia. Dan orang yang menyampaikan nasihat memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan dia mengerjakan amalan yang saleh? Jadi berdasarkan ayat ini, surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada perkataan yang lebih baik selain dari perkataan yang mengajak manusia kembali kepada Allah. Ya. Itulah nasihat. Itulah dakwah. Namun jemaah rahimakumullah, tidak sedikit dari para da'i, para ustaz, maupun orang yang semisalnya, para penceramah, dalam menyampaikan nasihat tidak memperhatikan adab-adab yang harus. Yang penting modal semangat, ghirah. Sehingga apa? Ketika penyampai nasihat atau penasehat tidak memperhatikan adab, nasihat yang disampaikan tidak membekas. Hanya keluar masuk, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak ditanggapi atau kurang ditanggapi oleh para pendengarnya, atau bahkan diabaikan begitu saja. Iya. Makanya tema kajian kita apa? Agar nasihat diterima. Harus ada ikhtiar. Betul, hidayah di tangan Allah Azza wa Jal. Tapi kita dituntut juga untuk menempuh cara yang terbaik. Kenapa? Kok nasihat yang disampaikan itu tidak membekas, kurang ditanggapi oleh pendengarnya? Karena di antara para penasehat ada yang ketika menyampaikan nasihatnya, misal karena menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati, sehingga orang yang dinasehatinya bukannya sadar tapi malah menentang. Cara menyampaikan nasihatnya nyelekit, ya, kata-katanya itu menyakitkan hati, tidak dengan kata-kata yang lembut. Ada juga yang ketika menasihati seseorang tapi dia lakukan di hadapan orang banyak, tidak sembunyi-sembunyi. Akhirnya apa? Orang yang dinasihati merasa malu, menjatuhkan kredibilitasnya misal. Ada juga yang memaksakan diri untuk menyampaikan nasihat, memaksakan diri untuk ceramah, tampil di hadapan manusia, padahal dia belum mempunyai bekal ilmu yang memadai. Akibatnya apa? Kesalahannya lebih banyak. Ya. Penyimpangannya yang dia sampaikan lebih banyak daripada kebenarannya. Iya. Ada juga yang memberikan nasihat tapi hanya sekedar untuk dipuji oleh orang. Na'udzubillah. Supaya disebut sebagai ustaz, dikenal sebagai orang yang alim. Atau ada juga yang dia semangatnya tampil ceramah, ngisi pengajian hanya karena tujuan materi dunia, supaya dapat amplop, atau dia melihat enaknya jadi ustadz, ya, dihormati orang, didengar perkataannya, habis ngisi suka diajak makan ini makan itu, ya, mendapatkan fasilitas. Nah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa contoh yang sebagian orang menyampaikan nasihat tapi tidak memperhatikan adab, sehingga apa yang dia sampaikan tidak membekas. Oleh karena itulah dalam kitab ini, kitab Adabul Mau'idhah karya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala, di dalamnya terdapat penjelasan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pemberi nasihat atau para penceramah. Tentunya adab-adab ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, Asy-Syaikh menyebutkan maqasidul mau'idhati wa hikamiha, tujuan dari nasihat itu apa sih? Apa hikmah yang terkandung di balik nasihat? Yang pertama, kata beliau, iqamatu hujjatillahi ala khalqihi. Tujuan nasihat adalah untuk menegakkan hujjah Allah ala khalqihi, bagi hamba-hambanya. Dalilnya surat An-Nisa 165. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubashirin wa munzirin. Mereka para rasul, ya, kami utus selaku rasul-rasul, mubashirin, pembawa berita gembira, menjelaskan keutamaan ini, keutamaan itu, dapat pahalanya ini dan itu, diantaranya akan masuk surga. Wa munzirin, dan selaku pemberi peringatan bahaya syirik adalah kekal di neraka, menggugurkan dosa-dosa, apa, menggugurkan pahala kebaikan, bahaya silaturahim adalah demikian-demikian, diperingatkan manusia. Ini tugasnya para rasul, utusan-utusan Allah. Apa kelanjutan ayat? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. Nih, sisi pendirian kita ini. Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Iya. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Jadi manusia tidak bisa nanti membantah Allah. Ya Allah, jangan kau hukum saya, jangan kau azab saya, ya, karena saya enggak tahu ini haram, saya tidak tahu ini syirik, Saya tidak tahu ini bid'ah. Padahal sudah ada para penyampai nasihat. Ya, kepada mereka. Jadi mereka enggak bisa membantah Allah dengan mengatakan seperti tadi. Ya. Jamaah rahimakumullah, kedudukan para dai, para ulama, para penceramah, mereka itu pewarisnya para nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan hujjah melalui mereka. Allah telah menegakkan hujjah atas hamba-hambanya melalui siapa? Melalui mereka. Melalui adanya ulama, adanya asatid, adanya para penasehat. Iya. Ini hikmah yang pertama. Tujuan nasihat adalah menegakkan hujjah Allah. Yang kedua, al-i'zaru ila Allah azza wa jalla. Tujuan dari menyampaikan nasihat sebagai hujjah kepada Allah. Kalau tadi hujjahnya Allah, kalau ini hujjah kepada Allah. Kita bisa berhujjah nanti di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab kita dan kita terlepas dari beban kewajiban kita. Kenapa? Kita sudah menyampaikan nasihat. Kita tidak lagi ditanya oleh Allah, tidak dituntut oleh Allah. Ini yang dimaksud tujuan yang kedua, al-i'zar ilallah. Kita mempunyai uzur, mempunyai alasan. Kenapa? Kita sudah melaksanakan tugas kita, menyampaikan nasihat, dan kita terlepas dari tanggung jawab. Iya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 164. Ini kisah yang disebut dengan Ashabis Sabti. Ashabis Sabt, kisah orang-orang yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Orang siapa itu? Orang-orang Yahudi. Karena mereka diharamkan untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, karena orang Yahudi itu memuliakannya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu meninggalkan aktivitas apapun termasuk menangkap ikan sebagai cara mereka untuk mengais rezeki. Untuk menghormati hari Sabtu. Tapi ternyata namanya Yahudi, mereka melakukan hilah, tipu daya, tipu muslihat. Ya, mereka memasang jaring atau yang sejenisnya, perangkap lah gitu ya, dipasangnya di hari Jumat. Setelah lewat hari Sabtu, hari Ahad atau hari Senin, mereka mengambil hasil ikan-ikan yang terperangkap di jaring yang mereka pasang di hari Jumat. Ini namanya hilah, tipu muslihat, ngakal-ngakali. Naam. Nah, ada orang-orang salih di tengah mereka yang mengingkari perbuatan hilah ini. Jadi ada tiga golongan orang-orang Yahudi ini. Yang pertama tadi, melanggar larangan Allah mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka langgar tapi dengan cara hilah, tipu muslihat. Betul di hari Sabtu mereka enggak mancing. Mereka enggak menangkap secara langsung, tapi caranya apa? Dipasang perangkap hari Jumat sehingga di hari Sabtu banyak ikan-ikan terperangkap lalu diambilnya hari Ahad atau setelahnya. Yang kedua, sebagian dari mereka mengingkari. Diingkari. Ini adalah perbuatan pelanggaran. Ini diharamkan. Dan golongan yang ketiga apa? Mereka tidak melakukan pelanggaran itu, tapi juga enggak mencegah, diem. Tapi hatinya mengingkari. Lihat ya, bentuk pengingkarannya hanya dengan hati, tapi enggak berani dengan lisan. Wajar tingkatan manusia dalam mengingkari kemungkaran berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 164 menyebutkan tentang golongan yang kedua, orang-orang salih yang mengingkari golongan yang pertama, melanggar larangan tadi. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauma. Ini ingatlah ketika satu kaum atau satu umat di antara mereka mengingkari golongan yang pertama tadi. Mengapa? Atau golongan yang lainnya ya, mereka bertanya kepada golongan yang kedua, mengapa kalian menasihati kaum yang pertama tadi? Kenapa kalian sampaikan nasihat? Padahal mereka itu orang yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Berarti ini ucapan golongan yang ketiga ya. Mereka mengingkari tapi tidak mau menyampaikan nasihat. Ya. Apa gunanya nasihat untuk mereka yang melanggar larangan Allah? Bahkan mereka terus menerus dengan sikapnya yang melampaui batas itu, sehingga Allah akan azab mereka. Ini kata golongan yang ketiga. Kepada siapa? Golongan yang kedua, yang menasihati golongan yang pertama. Jelas? Untuk apa kalian nasihati mereka? Maka orang-orang golongan yang kedua, ini sisi pendalilan kita, mereka menjawab, qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kami menasehati mereka adalah agar kami mempunyai alasan di hadapan Allah. Ini sebagai bentuk pelepas tanggung jawab kepada Rabb kami. Wala'allahum yattaqun. Ya, ini nanti faedah yang lainnya. Jelas? Jadi ini tujuan nasihat agar kita apa? Telah melaksanakan, telah terlepas dari beban kewajiban. Kalimat tadi dijelas ma'ziratan ila rabbikum, supaya kami punya alasan sebagai pelepas tanggung jawab kami di hadapan Allah. Dan juga supaya kami tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladzina yanhauna 'anil su. Ini kalimat selanjutnya di surat 165. Ya. Terbukti orang yang mengingkari kemungkaran tadi, menyampaikan nasihat tadi, diselamatkan oleh Allah dari azab yang menimpa golongan yang pertama. Tadi kan saya katakan ada berapa golongan? Tiga. Golongan pertama yang melanggar larangan Allah dengan cara hilah. Golongan yang kedua yang menyampaikan nasihat ke golongan pertama, mengingkari perbuatan mereka. Golongan yang ketiga mengingkarinya hanya dalam hati. Ketiga golongan ketiga tanya ke golongan kedua, untuk apa kalian nasihati golongan pertama? Golongan kedua menjawab, supaya kami berlepas di hadapan Allah dan supaya kami tidak terkena azab manakala golongan pertama diturunkan azab atas mereka. Allah sebutkan anjayna alladzina yanhauna 'anil su. Ya. Karena mereka enggak mau mendengar nasihat, golongan yang pertama ini terus tenggelam dalam kemaksiatan, terus melakukan hilah. Anjayna alladzina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang menyampaikan nasihat itu, yang mencegah dari perbuatan buruk. Iya. Wa akhadna alladzina zalamu, adapun golongan yang pertama karena melakukan kezaliman, melanggar larangan Allah, akhadna, kami timpakan azab kepada mereka. Bi azabin ba'is, dengan azab yang keras, dengan azab yang menyakitkan. Jelas ya. Jadi ini tujuan yang kedua, kita menyampaikan nasihat supaya kita mempunyai alasan, uzur dan pelepas tanggung jawab di hadapan Allah, dan supaya kita terhindar dari azab manakala Allah mengirimkan azab atas mereka. Iya. Bukankah ini juga banyak terjadi di negeri kita, ketika bencana itu turun, azab itu yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, syirik, kufur, bid'ah, namun ada orang-orang yang Allah selamatkan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Adapun yang ketiga, tujuan dari penyampaian nasihat adalah roja'un naf'i lil ma'mur, mengharapkan manfaat bagi orang yang dinasihati. Ya. Jadi kita menasihati seseorang supaya orang itu berubah, orang itu menjadi baik. Nah, jadi ini tujuan yang ketiga, menyampaikan nasihat karena mengharapkan manfaat bagi orang yang dinasihati. Ini yang terkandung juga dalam ayat tadi, wala'allahum yattaqun. Ucapan golongan yang kedua ketika ditanya, untuk apa kalian nasihati mereka, toh mereka bakalan diazab oleh Allah karena kemaksiatannya itu. Tadi yang sisi pendalilan yang kedua sudah, bahwa kami menyampaikan nasihat hanya sebagai pelepas tanggung jawab kami di hadapan Allah. Dan yang ketiga, ini dia, supaya orang-orang yang kami nasihati, mereka mengambil manfaat dengan nasihat yang kami sampaikan. Mereka menjadi orang yang bertakwa, mereka tinggalkan larangan itu, supaya mereka bertakwa. Iya. Supaya mereka mau meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan itu. Jangan bermain hilah dalam larangan Allah, supaya mereka kalau bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni taubatnya, sehingga mereka tidak diazab oleh Allah. Iya. Dan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka beramalnya berdasarkan perintah Allah. Jelas? Ini sebagaimana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, di surat Az-Zariyat ayat 55. Tetaplah kamu kasih peringatan, sampaikan nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu, peringatan yang kau sampaikan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya dakwah, nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita kaum muslimin, ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada mereka. Ya. Kita tidak ingin kenikmatan hidup di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, kenikmatan hidup di atas sunnah hanya berhenti pada diri kita, sementara saudara kita masih melakukan kebid'ahan, masih melakukan ritual yang berbau syirik atau bahkan yang jelas syiriknya. Kasihan kita kepada mereka, maka kita sampaikan nasihat. Agar apa? Agar mereka pun keadaannya sama seperti kita yang telah mendapatkan nikmatul hidayah, nikmat di atas sunnah. Begitu ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ingat hadis ini ya, yang mendasari kita untuk senantiasa menasihati orang, semangat berdakwah. Karena kata Nabi SAW, tidaklah sempurna atau tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhih, sampai dia mencintai untuk saudaranya segala kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menggunakan lafaz ma yuhibbu li nafsih. Ya. Ini isim mausul. Kalau dalam kaedah ilmu usul fikih disebutkan bahwa isim mausul itu memberikan makna yang umum, universal. Sehingga kebaikan apa saja, apakah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan ibadah, gitu ya. Nah, kalau akidah misalnya, hendaknya kita sebagai orang yang beriman menginginkan agar saudara kita kaum mukminin memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar sebagaimana akidah yang kita yakini. Kalau ada saudara kita akidahnya menyimpang tentang keberadaan Allah, tentang keimanannya terhadap takdir dan yang semisal dengan itu menyimpang, maka kita menginginkan agar akidah dia lurus ya, sebagaimana Allah telah berikan kita hidayah di atas akidah yang benar. Gitu. Hendaknya dia juga mempunyai keinginan agar saudaranya misal yang tadinya enggak sholat, kita tahu dulu pun kita bolong-bolong mengerjakan sholat, tapi setelah ikut pengajian, rajin menghadiri majelis ilmu, Allah berikan hidayah, besar perhatian kita terhadap sholat. Kita sadar bahwa sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Maka ketika melihat saudara-saudara kita yang enggak sholat, terketuk hati kita untuk menasihati mereka karena kecintaan kita agar mereka mau mendirikan sholat sebagaimana kita juga mengerjakannya. Ini nikmat hidayah. Begitu ya. Berarti kalau seseorang merasa senang jika saudaranya tidak berada di atas hidayah, berarti dia berdosa. Ya. Kalau seseorang senang melihat saudaranya ikut kelompok yang sesat, berdosa kita. Harusnya kita sedih. Kita berusaha untuk menyelamatkan dia dari kesesatan itu. Iya. Kalau seseorang senang apabila saudaranya berada di atas amalan yang bid'ah, berarti hilang darinya kesempurnaan iman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum. Tuh. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai bagi saudaranya segala kebaikan yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi jemaah rahimakumullah, inilah tujuan nasihat yang kita sampaikan ke orang, agar orang yang dinasihati mendapatkan manfaat dari nasihat kita, agar orang yang kita nasihati terhindar dari api neraka, agar orang yang kita nasihati ikut ke dalam surga bersama-sama kita juga. Jangan prinsipnya, ah yang penting lah saya masuk surga, urusan mereka biarkan. Gitu ya, bahaya. Bukan itu sifat orang yang beriman. Bukan seperti itu sifat seorang mukmin. Orang mukmin itu menginginkan orang lain selamat dari neraka, sebagaimana kita ingin juga selamat dari neraka. Iya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, contoh, menyebutkan kisah salah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah, dengan muridnya yang bernama Sulaiman Ibn Mihran. Lihat, Al-Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai, yang dikenal Imam An-Nakhai, ya, dia adalah seorang ulama tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan cacat kedua matanya. Ya, cacat kedua matanya, alias buta. Tapi gak buta semua, buta sebelah, picek lah ya. Tapi masya Allah, menjadi seorang imam besar. Cacat yang ada di tubuh tidak menghalangi dia untuk terus semangat menuntut ilmu agama. Kebetulan dia punya murid yang namanya Sulaiman bin Mihran, yang juga menjadi ulama besar, yang juga cacat matanya juga, a'mash, ya, pandangannya rabun. Ya, kalau kita ngeliat ada orang kalau ngeliat gitu ya, nah ini a'mash. Pernah suatu hari ketika keduanya akan berjalan di Irak, di Kufah, berjalan menuju masjid atau berjalan menuju setempat, suatu tempat, tadinya mau jalan bareng, iya, siapa? Al-Imam An-Nakhai dengan Sulaiman bin Mihran. Padahal kedua-duanya ada gangguan di mata mereka, penglihatan mereka. Mungkin yang satunya masih lebih baik sehingga bisa menuntun kawannya. Tapi lihat, sang guru yaitu Al-Imam An-Nakhai berkata kepada muridnya, wahai Sulaiman, apakah engkau berkenan kalau kita jalan terpisah saja? Engkau melewati satu jalan dan aku akan lewat jalan yang berbeda. Yang penting kita tujuannya nanti ketemu di tempat yang sama. Kenapa? Ini dia sisi pendalilan kita. Saya khawatir kalau seandainya kita jalan berduaan bareng dan kita akan melewati orang-orang yang suka duduk-duduk di pinggir jalan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, akhirnya mereka akan mengejek kita nanti. A'warun wa yakudu a'mas. Itu lihat tuh, orang buta picek ngebimbing orang yang rabun. Saya khawatir sehingga mereka menggunjing kita. Akibatnya apa? Kita menjadi sebab mereka berdosa. Kata Sulaiman bin Mihran, ya biarin aja, gitu ya. Wa ma alaik, apakah menyempitkanmu fi an nu'jar wa ya'thamun, ketika kita dapat pahala? Kan kalau kita digunjing kita dapat pahala. Adapun mereka, biarin. Mereka dapat dosa karena perbuatannya mereka yang menghina kita, mengejek kita. Nah, ini yang kebanyakan masih dalam pola pikiran kita. Iya kan? Kita senang kalau kita dapat pahala, orang lain berdosa. bahkan disengaja dipancing-pancing. Iya. Tapi apa kata sang guru, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, ya subhanallah, bal naslamu wa yaslamun khairun min an nu'jar wa ya'thamun. Subhanallah. Maha suci Allah. Bahkan kita dan mereka selamat dari dosa itu jauh lebih baik daripada kita dapat pahala sedangkan mereka dapat dosa. Gitu ya. Inilah sifat orang yang beriman. Menginginkan saudaranya selamat dari dosa, selamat dari neraka, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Inilah sifat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini sifat pujian dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya apa? Di sini disebutkan, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Begitulah suri tauladan kita. Iya. Nah, jadi ini tujuan dan hikmah dari nasihat yang keberapa? Yang ketiga ya, yaitu agar orang yang dinasihati mendapatkan manfaat. Yang keempat, raja'u thawabillahi azza wa jalla. Tujuan dan hikmah dari nasihat adalah mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Ya, sebagaimana diketahui bahwa dakwah adalah salah satu pintu yang agung dari pintu-pintu kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan juga hadis yang masyhur, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Ini tujuan yang keempat. Kenapa kita mau menyampaikan nasihat? Karena mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, al-khawfu min iqabillahi tabaraka wa ta'ala. Idh inna tarkad da'wati. Ya. Kata Syekh, yang kelima, tujuan daripada penyampaian nasihat adalah karena takutnya kita dari azab Allah. Karena meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menasihati orang, ini salah satu sebab turunnya hukuman, turunnya azab dari Allah Azza wa Jal. Seperti di surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil dengan lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Dilaknatnya mereka karena apa? Dzalika bima asau. Itu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas sudah kemaksiatannya itu. Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang mengetahui kemungkaran tersebut. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'aluh. Mereka satu sama lain tidak saling menasehati, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingkari kemungkaran yang diperbuat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruk apa yang selalu mereka perbuat. Ya, jadi meninggalkan kewajiban harusnya mengingkari kemungkaran, harusnya menyampaikan nasihat. Allah katakan labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Jadi perbuatan itu enggak selalu dengan melakukan. Ya. Yang namanya beramal enggak selalu dengan melakukan. Salat beramal itu betul. Ya. Tapi meninggalkan sesuatu itu juga disebut beramal. Anda meninggalkan tempat tiba-tiba pergi. Alasannya apa? Oh, karena di tempat di situ ada kemaksiatan. Maka Anda telah beramal dengan berupa apa? Meninggalkan tempat yang di situ ada kemaksiatan. Anda tadinya kumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ada di antara mereka yang melakukan perkara haram, Anda pergi meninggalkannya. Anda dikatakan telah beramal dengan apa? Meninggalkan tempat yang di situ ada perkara haram dikerjakan. Entah itu minum khamr, entah itu ada istihza. Meninggalkan sesuatu dianggap beramal. Nah, begitu juga ya, mereka meninggalkan amar ma'ruf, Allah katakan buruk amalan mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Ya. Ini sebab akibat apa? Meninggalkan nasihat. Datangnya laknat dari Allah. Begitu juga disebutkan di surat Hud ayat 117, sebab kebinasaan dan kehancuran. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahliha muslihun. Allah, Rabb kamu, sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Enggak mungkin Allah berbuat zalim. Adapun azab yang dia timpakan bukan karena kezaliman, tapi karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan timpakan azab. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim sedangkan penduduk negeri itu muslihun, berbuat kebaikan. Ya, ada orang-orang yang islah. Ya, mengingatkan, menyampaikan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Naam. Kemudian juga akibat meninggalkan nasihat adalah apa? Tadi akan meratanya azab, siksaan Allah. Di surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian dari azab yang tidak khusus menimpa orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras azabnya. Kemudian juga meninggalkan nasihat menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Ya. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar." Hendaknya kalian sungguh-sungguh menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang munkar. Au la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Atau kalau tidak, kalian tidak mau menyampaikan nasihat, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, apa kata Allah? Sungguh Allah akan menurunkan siksa kepada kalian. Tsumma tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, akan tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Ini akibat apa? Meninggalkan nasihat. ya, mengakibatkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang keenam, dari tujuan nasihat yang disampaikan oleh penulis adalah an-nasihatu lil mu'minin war rahmatu bihim wa mahabbatul khairi lahum. Kenapa kita menyampaikan nasihat? Ya, sebagai ungkapan kasih sayang, bukti kecintaan kita kepada sesama muslim. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling penyayang terhadap kaum muslimin, sehingga semangat mereka meluruskan akidah dan hal-hal yang menyimpang di tengah umat ini. Sedangkan yang ketujuh, ijlalullahi wa idhamihi wa mahabbatihi wa annahu ahlun li ayyuta' fala yu'sa'. Yang ketujuh, tujuan dari kita menyampaikan nasihat adalah karena mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man taqama Rasulullah SAW binafsihi fi syai'in qattu illa ayn antun tahak hurmatullahi fayantaqim biha lillah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah beliau membalas dengan hukuman untuk membela dirinya, ya, di dalam sesuatu sama sekali. Jadi Rasulullah membalas, memberikan hukuman bukan untuk membela dirinya, tidak terkait dengan pribadinya, kecuali jika perkara-perkara yang diharamkan Allah itu dilanggar, maka beliau akan membalas dengan memberikan hukuman terhadap perkara itu. Dan itu semata-mata karena Allah Azza wa Jal. Ya, jadi kita menyampaikan nasihat dalam rangka kecintaan kita kepada Allah, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena Allah adalah zat yang patut untuk ditaati, tidak dimaksiati. Zat yang patut untuk selalu diingat, tidak dilupakan. Zat yang selalu disyukuri, tidak dikufuri. Bahkan zat yang satu-satunya kita siap mempertaruhkan jiwa, harta, dan diri kita. Begitu ya. Nah, ini tujuh maqasid dan hikmah dari nasihat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamid Hafizahullahu Ta'ala. Selanjutnya, beliau menyebutkan adab-adab dalam memberikan nasihat. Yang pertama, at-tahalli bit-taqwa wa ikhlasin niyyah. Seorang penasehat, kalau kita ingin memberikan nasihat, seorang penceramah atau seorang dai dan siapapun, ya, yang ingin menyampaikan nasihat, bagaimana agar nasihatnya diterima, ini yang pertama. At-tahalli bit-taqwa, menghiasi diri dengan ketakwaan dan keikhlasan, ya, menghiasi diri dengan ketakwaan dan keikhlasan. Kalau tidak ada ketakwaan dan keikhlasan, maka hanya akan membuat nasihatnya itu didengar di telinga saja, tidak masuk ke dalam relung hati. Bahkan terkadang nasihat yang disampaikan tidak membekas sama sekali. Ya, inilah yang harus menjadi sandaran bagi para penasehat, bahwasanya keikhlasan itu adalah pokok dari setiap perbuatan. Ya, demikian pula dengan ketakwaan. Jangan sampai dia menasehati seseorang untuk melakukan sesuatu tapi dia sendiri gak mengerjakannya. Iya, nasihati supaya kamu tuh sholat tahajud, banyak puasa sunnah, dia sendiri gak pernah tahajud. Dia sendiri enggak pernah puasa kecuali di Ramadan saja. Selesai Ramadan, udah setelah itu enggak pernah puasa lagi. Iya. Ini kurang ketakwaan dia. Atau sebaliknya, dia menasehati seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan padahal dia sendiri melanggar larangan itu. Allah mencela orang yang semisal ini. Di surat Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman, ya, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan tapi kamu sendiri melupakan diri kamu? Iya. Wa antum tatlunal kitab. Jadi Allah cela mereka. Begitu juga di surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Iya. Jadi ketakwaanlah yang menjadikan seorang pemberi nasihat itu ikhlas dalam segala hal yang diperintahkannya dan juga dalam segala hal yang dilarangnya. Tapi ingat, jamaah rahimakumullah, jangan pula disalahpahami. Bukan berarti orang yang merasa dirinya masih sedikit lalai dalam hal kewajiban-kewajiban, masih sedikit lalai pada sebagian ketaatan, atau dia merasa dirinya masih banyak berbuat kesalahan, bukan berarti dia gak boleh memberikan nasihat. Ini juga keliru, ya. Jangan disalahpahami seperti itu. Iya. Jadi gimana? Dia tetap harus menyampaikan nasihat manakala dia mendapati saudaranya perlu untuk dinasihati. Iya. Dia tetap memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar walaupun keadaan dia masih belum sesempurna yang dia harapkan. Kenapa? Karena meninggalkan suatu kewajiban bukanlah berarti dia boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia berkata kepada Mutarrif ibn Abdullah, apa kata Al-Hasan? Idh ashabat, nasihatilah sahabat-sahabatmu itu. Kata Mutarrif, ya, sungguh saya takut untuk berbicara apa yang saya tidak kerjakan. Saya takut untuk mengatakan sesuatu yang saya sendiri enggak mengerjakannya. Jadi saya enggak mau nasihati sahabat-sahabat saya. Apa kata Al-Hasan? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati dirimu. Wa ayyuna yaf'alu ma yaqul. Iya. Siapa di antara kita yang selalu melakukan apa yang dia katakan? Ya waddu syaitanu law dhafira minna bihadha. Syaitan akan bahagia kalau begitu. Syaitan akan senang kalau kita berpikir seperti pikiranmu tadi. Tidak akan ada orang yang akan menegakkan amar ma'ruf. Tidak akan ada orang yang akan mencegah dari yang mungkar kalau syaratnya harus betul-betul sempurna dalam ketakwaan. Harus sempurna dia melakukan setiap yang dia katakan dan meninggalkan setiap yang dia larang. Begitu ya. Nah, artinya Al-Hasan tetap menganjurkan agar Muttarif ibn Abdullah tetap menyampaikan nasihat, walaupun Muttarif ini merasa ada kekhawatiran pada dirinya tidak bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Nah, qala Sa'id bin Zubair, law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi shay'un ma amara ahadun bil ma'ruf wa la naha 'an munkarin. Apabila seseorang tidak memerintah kepada kebaikan, tidak pula mencegah dari yang mungkar, hingga tidak ada dalam dirinya satu kesalahan pun, maka benar-benar tidak akan ada orang yang melakukan itu. Tidak akan ada orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan tidak akan ada pula orang yang berani mencegah dari yang mungkar. Iya. Apa kata Imam Malik menanggapi ucapannya Sa'id ibn Zubair? Wasadaqa Sa'id, benarlah apa yang diucapkan Sa'id. Man dhalladhi laysa fihi syai', siapakah yang tidak memiliki sedikit pun kesalahan dalam dirinya? Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama la yushtaratu fil amiri wan nahi ay yakuna kamilal hal mumtathilan ma ya'muru bih mujtaniban ma yanha anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak disyaratkan pada orang yang memerintahkan atau yang mencegah untuk mencapai kesempurnaannya dalam segala hal. Iya. Jadi dia harus tetap mengajak kepada kebaikan, tetap dia sampaikan nasihat, walaupun dia menyadari dirinya masih ada kekurangan. Tapi tentunya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang kita inginkan adalah kita berupaya, ya, kita menyampaikan nasihat, kita berupaya untuk mengamalkan juga. Kita menasihati seseorang untuk meninggalkan sesuatu, kita pun berupaya untuk yang terdepan meninggalkan hal itu. Begitu ya. Selanjutnya, yang kedua, adab yang kedua, al-ilmu. Keilmuan orang yang memberi nasihat, ini akan membuat nasihatnya bersih dari kesesatan, bersih dari membawakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi palsu. Orang yang menyampaikan nasihat atau dakwahnya dengan ilmu akan bersih dari menyampaikan kisah-kisah yang fiktif. Gitu ya. Naam. Makanya Nabi SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan kepadanya, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang mereka ini ahli kitab. Ya. Yang kamu dakwahi ini adalah ahli kitab. Jadi Nabi SAW mengabarkan keadaan orang-orang yang akan didakwahi oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Supaya apa? Supaya dia siap menghadapi mereka. Supaya dia membekali ilmu terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena yang dihadapi ini ahlul kitab, bukan orang jahil. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi yang diutus haruslah orang yang mempunyai ilmu dan hujah lebih. Ya. Lebih kuat daripada mereka. berbeda dengan orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Naam. Kemudian jemaah rahimakumullah, hikmah yang lainnya kenapa Nabi menyampaikan kepada Mu'adz tentang kaum yang akan dia datangi adalah ahli kitab. Nabi memberitahu keadaan mereka agar Mu'adz menyesuaikan diri dengan keadaan mereka. Iya. Sehingga bisa mendebat mereka dengan cara yang lebih baik, mendakwahi mereka dan mengajak mereka kepada tauhid. Jadi hadis tentang diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman ini memberikan faedah bahwa seorang da'i, seorang yang ingin ceramah, orang yang ingin menyampaikan nasihat, dia hendaknya mempunyai ilmu tentang tiga hal. Ilmu tentang tiga hal. Yang pertama adalah al-ilmu bima da'a ilaih. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Dia harus kuasai dulu. Ya. Jangan dia berbicara tentang permasalahan yang dia sendiri masih jahil tentangnya. Mau bicara soal apa? Mau bicara soal jual beli? Pahami dulu ilmu tentang fikih jual beli yang benar. Mau bicara soal apa? Tentang akidah? Babnya apa? Bab syafaat. Pahami dulu, ilmui dulu oleh kamu pembahasan terkait dengan syafaat itu apa, berapa pembagiannya, begitu seterusnya. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u. Enggak cukup cuma bekal ilmu doang yang akan dia sampaikan. Dia juga harus mengilmui, mengetahui kondisi mad'unya, orang yang akan dia sampaikan dakwah. Dia harus tahu kondisi orang yang akan dia nasihati tipikalnya gimana. Iya. Dan yang ketiga, al-ilmu bikaifiyati dakwah. Seorang da'i, seorang yang ingin memberikan nasihat, dia juga harus mengetahui adab-adab dalam berdakwah, adab-adab dalam menyampaikan nasihat. Dia tahu skala prioritas, apa yang harus dia dahulukan sebelum hal-hal yang lainnya. Ini tiga sisi dari hadis Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Yang pertama, dari sisi Rasulullah SAW memilih Mu'adz karena dia min fuqaha'i sahabah, ya, termasuk sahabat yang faqih kedalaman ilmunya. Kemudian yang kedua apa tadi? Mengetahui kondisi mad'u. Ini dari ucapan Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Nabi kasih tahu kondisi mad'u kamu ini adalah ahlu kitab. Jangan macam-macam, jangan sembarangan. Kamu harus berbekal dengan ilmu yang kuat untuk mematahkan hujah yang akan mereka utarakan. Sedangkan yang ketiga, mengetahui adab berdakwah, skala prioritas yang harus disampaikan. Ini terkandung pada kalimat falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Sampai sini dulu yang dapat kita bahas dari kitab Adabul Mau'idhah karya Asy-Syaikh Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.